Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعادنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dalam sahihain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim, kemudian dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, yaitu Riyadhus Shalihin. Telah kita baca hadis terkait dengan bab as-sabr. Di antara hadis yang kita baca, yaitu pada pertemuan sebelum pertemuan ini, ialah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita semuanya sebagai umatnya bahwasannya kita akan menjumpai atharah wa umurun tunkirunaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, kata Rasul, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya setelah aku meninggal akan terjadi atharah, yaitu penguasa yang memanfaatkan harta kaum muslimin, harta rakyatnya, sesuai dengan kehendak penguasa tersebut, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut. Wa umurun tunkirunaha, dan kalian pun akan melihat akan terjadi sesuatu atau perkara-perkara yang kalian ingkari. Ini akan terjadi dan akan terlihat. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, meminta bimbingan beliau, apa yang harus kami perbuat ketika kami melihat hal-hal tersebut? Apa yang harus kami lakukan ketika kita melihat penguasa-penguasa kita melakukan kezaliman-kezaliman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, tu'addunal haqqal ladzi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Tunaikanlah hak kalian sebagai rakyat. Tunaikanlah kalian tunaikan hak kalian, yakni hak penguasa kalian yang harus kalian tunaikan, tunaikan. Yaitu taatilah penguasa, dengarlah penguasa, tentunya pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik. Adapun hak-haknya kalian yang belum ditunaikan oleh penguasa kalian, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita sebutkan pula pada waktu itu faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini. Fa bi idznillahi azza wa jal, malam ini kita akan melanjutkan, yaitu hadis yang ke-53. Diriwayatkan dari sahabah Abdullah bin Abi Aufa. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idha malati ash-shams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alu Allah al-afiyah فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم muttafaqun alaih. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hari di saat beliau berperang, pada hari-hari peperangan, intadhara hatta idza malati syams, beliau menunggu. Sebelumnya melakukan penyerangan, beliau menunggu hingga tergelincirnya matahari. Ketika matahari telah tergelincir, beliau pun berdiri di hadapan para sahabat, kemudian menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat dengan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap, janganlah kalian mengharap perjumpaan dengan musuh. Artinya jangan pernah ada harapan dalam hati kita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah, tapi mintalah, mintalah keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha laqitumuhum fasbiru, kalau seandainya Allah takdirkan kalian berjumpa dengan musuh kalian, fasbiru, maka bersabarlah. Bersabarlah menghadapi musuh-musuh tersebut. Wa'lamu annal jannata, dan ketahuilah bahwa surga itu tahta zilali as-suyuf, bahwasannya surga itu di bawah sabetan pedang. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab, ya Allah yang telah menurunkan al-kitab, wa mujriyas sahab, yang mengatur jalannya awan, wahazimal ahzab, dan yang telah membinasakan ahzab, sekutu-sekutu, musuh-musuh, ihzimhum wansurna alaihim, binasakanlah mereka, hancurkanlah mereka, dan tolonglah kami, berilah kemenangan untuk kami. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita baca penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai peperangan, sebelum melakukan penyerangan, beliau intazar, menunggu terlebih dahulu hingga tergelincirnya matahari. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, kenapa hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wa dhalika min ajli an tuqbila al-burudah wa yaksuru dhil wa yanshut nas. Tujuannya diantaranya ialah supaya hawa dingin itu, yakni berperang pada saat hawa yang enak, tidak panas, tidak terik, yang banyak naungannya. Wayak surudil, setelah matahari tergelincir, banyak naungannya. Artinya mada, ada tempat untuk bernaung, tidak panas, dan pada saat itu annas yanshad, mereka semangat untuk melakukan peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal tersebut. Setelah tergelincirnya matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan mereka, di hadapan para sahabat ketika itu. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Ada yang sifatnya khutbah tersebut terus-menerus, seringkali dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, senantiasa dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, seperti khutbah Jumat. Terus setiap Jumat beliau berkhutbah. Ada pula khutbah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya aridhah, yakni pada keadaan-keadaan tertentu. Jika ada keadaan yang mengharuskan beliau untuk berkhutbah, beliau pun berkhutbah. Dan ini sering terjadi. Di antaranya adalah apa yang terjadi, apa yang dijelaskan dalam hadis ini. Sebelum berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, menyampaikan kepada pasukannya, ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai umat manusia, janganlah kalian memiliki harapan untuk bertemu dan berjumpa dengan musuh-musuh kalian. Jangan pernah berharap berjumpa dengan musuh. Ai, maknanya la yanbaghi lil insan an yatamanna liqa'al adu wa yaqulu Allahumma alqini aduwi. Tidak boleh, tidak seharusnya bagi seorang insan mengharapkan perjumpaan dengan musuhnya dengan mengatakan, ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuhku. Ya Allah, tunjukkanlah, pertemukanlah aku dengan musuhku. Ini tidak boleh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap untuk berjumpa dengan musuh-musuh kalian. Walaupun jumlah kita banyak, walaupun dilihat dari sisi jumlah kemudian kesiapan banyak, kualitas kita bagus, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan jangan berharap, jangan memiliki harapan, memiliki angan-angan, memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan musuh. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةِ, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Jangan meminta, jangan memohon agar dipertemukan dengan musuh. Ini enggak boleh. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan angan-angan untuk mati syahid. Bukan angan-angan, bukan harapan untuk menjadi syahid. Beda. Yang dilarang dalam hadis ini, yang tidak diperbolehkan dalam hadis ini adalah mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Kita berharap berjumpa dengan musuh. Ini yang enggak boleh. Bukan maksud hadis ini adalah mengharapkan mati syahadah. Bukan yang dimaksud dalam hadis ini adalah meminta, memohon, mengharap agar kita jadikan orang yang syahid. Orang yang mati syahid. Beda. Beda. Meminta dan berharap, mengharapkan agar kita menjadi seorang yang syahid, perkara yang jaiz, perkara yang diperbolehkan. Bahkan terkadang itu perintah, diperintahkan. Menjadi suatu hal yang dianjurkan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu agar dia mati dalam keadaan syahid, tentunya dia meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran dalam hati dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, memposisikan dia menjadi seorang yang syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Perintah atau berita yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bagi mereka, mereka yang mengharapkan untuk mati syahid, kalau benar-benar jujur dalam hatinya, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Sehingga berbeda antara hadis yang sedang kita baca ini, larangan untuk berharap, mengharapkan perjumpaan, pertemuan dengan musuh, itu dilarang, tidak boleh. Dan beda dengan masalah yang disebutkan dalam hadis, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Qala rahimahullahu ta'ala, "Was'alu Allah al-'afiyah," mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-'afiyah was-salam, minta keselamatan agar kita diberi keselamatan, tidak berjumpa dengan musuh kita. Sungguh keselamatan itu enggak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Bahkan Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, "La tatamannau liqa'al adu," janganlah kalian berharap untuk berjumpa dengan musuh kalian, karena sungguhnya berjumpa dengan musuh itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Naam, mengharapkan kedatangan musuh, mengharapkan berjumpa dengan musuh, itu suatu perkara yang mengerikan. Sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tatamanna al-hurub, jangan pernah berharap terjadinya peperangan. Walal muqatalah, jangan pula berharap adanya pertempuran. Mintalah kepada Allah al-afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong agama kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kalau Allah takdirkan kita berjumpa dengan musuh kita, kalau Allah takdirkan kita berjumpa dengan musuh-musuh Islam, berjumpa dengan musuh-musuh Allah Subhanahu, maka isbiru, bersabarlah dalam menghadapi musuh-musuh tersebut. Kalau Allah takdirkan, Allah menguji kita, memberikan cobaan untuk kita, bertemu dengan musuh-musuh Islam, berperang dengan mereka, sabarlah. Sabarlah dalam berperang menghadapi mereka. Isbiru ala muqatalatihim wasta'inu billahi azza wa jal. Sabarlah dalam memerangi mereka dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangilah mereka, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, berperanglah dengan niat agar kalimatullah, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala tegak tinggi. Ai menegakkan kalimat la ilaha illallah, berperanglah dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berjumpa dan ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan musuh-musuh Allah. Sabar, niatkan ikhlas lillahi azza wa jal dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang berperang di jalan Allah, berperang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, ketahuilah bahwa surga itu di bawah hunusan pedang, sabetan pedang. Artinya pedang-pedang yang dibawa oleh kaum mujahidin, orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah penyebab, salah satu sebab, sebab masuknya mereka ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mati dalam medan pertempuran, dalam jihad fi sabilillah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan rezeki. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang-orang yang mati terbunuh dalam jihad fi sabilillah, jangan kalian kira mereka itu amwat, orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah menjadi mayit. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan rezeki. Artinya mereka menjadi penghuni surga, menjadi penduduk al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Rasul alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan musuh-musuhnya, agar menolong kaum muslimin, dan ini merupakan contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam agar kita senantiasa mendoakan musuh-musuh Islam dengan kehancuran. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, menyebutkan di antara faedah dari hadis ini adalah ad-du'a'u 'alal a'da'i bil hazimah li'annahum a'da'uka wa a'da'ullah. Dalam hadis ini terdapat dalil, yaitu mendoakan musuh-musuh Islam, mendoakan musuh-musuh Allah bil hazimah, agar mereka binasa, agar mereka hancur. Mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin dan mereka pula adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal kafira laysa aduwan laka wahdaka bal huwa aduwwun laka wa li rabbika wa li anbiya'ihi wa li malaikatihi wa li rusulihi wa li kulli mu'min. Karena sungguhnya orang kafir itu bukan hanya musuhmu saja, kata Syekh rahimahullah. Orang kafir itu musuhmu, musuhnya Allah, musuhnya para nabi, musuhnya para malaikat, musuhnya para rasul, dan musuhnya kaum muslimin. Orang kafir, siapapun dia, orang kafir adalah musuhnya Allah Subhanahu, musuhnya kaum mukminin secara menyeluruh. Maka kita doakan agar mereka binasa, mereka hancur. Ad-du'a 'alal a'da'i bil hazimah. Sehingga para ulama atau apa yang terjadi di Myanmar Rohingya kaum muslimin yang mereka ditindas oleh kaum kufar, kita mendoakan mereka, mendoakan kaum muslimin yang ada di sana, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membinasakan, menghancurkan orang-orang kafir yang menista, yang menindas kaum muslimin di sana. Alhamdulillah, pemerintah kita telah memberikan anjuran kepada rakyatnya agar membaca doa kunut nazilah di salat-salat mereka, salat lima waktu yang mereka tunaikan. Maka kita pun sebagai rakyatnya dalam rangka mentaati pemerintah kita, kita mendoakan kaum muslimin, mendoakan mereka dalam kunut nazilah kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ad-du'a 'alal a'da'i bil hazimah, ini dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mendoakan kejelekan untuk kaum kafir yang memusuhi kaum muslimin. Mereka kaum kafirin, siapapun mereka, tidak bakal ridha dengan kita hingga kita mengikuti agama mereka. Percayalah, mereka tidak bakal ridha terhadap kaum muslimin hingga kaum muslimin ikut agama mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hal ini dalam Al-Qur'anul Karim, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang kafir tidak akan ridha terhadap kaum muslimin, tidak akan ridha terhadap kaum muslimin hingga kaum muslimin mengikuti agama mereka. Sehingga mereka pun akan terus-menerus berusaha untuk memerangi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin. Mereka tidak berperang, mungkin bukan hanya dengan senjata, mereka pun berperang dengan cara-cara yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Hati-hati terhadap kaum kafirin, orang-orang kafir. Qala rahimahullahu ta'ala, tetapi perlu juga kita fahami, bukan berarti kita ketika menganggap mereka sebagai musuh Allah, musuh kaum muslimin, sehingga kita berbuat semena-mena, tidak dengan adab tetangga kita yang kafir, kemudian kita musuhi dengan sesuatu yang tidak pantas. Tetap, walaupun mereka kaum kafirin, walaupun mereka sebagai musuh Allah, musuh kita, ketika mereka menjadi tetangga kita, na'am, dan orang kafir tersebut bukan orang yang na'am, yang disebut dengan harbi, orang kafir yang dilindungi oleh negara, kita sebagai tetangganya tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik, bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit penjelasan dari hadis Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya agar kita tidak mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, dan ketika Allah takdirkan kita berjumpa dengan musuh, maka bersabarlah menghadapi musuh-musuh tersebut. Karena dengan kesabaran Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ketika mereka berjumpa dengan musuh-musuhnya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum mukminin agar mereka tetap di atas agama mereka, tetap di atas pendirian mereka, dan memerintahkan mereka untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Bersabar. Wasbiru ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan hadis ini, penyebutan hadis Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, maka selesai sudah bab yang terkait dengan as-sabr, bab yang terkait dengan kesabaran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hadis, dan hadis yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab ini adalah hadis yang telah kita baca. Maka bi'idnillahi azza wa jal, bab yang berikutnya yang akan kita baca ialah bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Baik. Qala rahimahullah babu sidq. Bab yang berikutnya yaitu bab as-sidq, kejujuran. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga ayat dalam bab as-sidq dan beberapa hadis yang insyaallah akan kita baca satu persatu. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan adalah ayat 119 dari surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah penggalannya, was-sadiqina was-sadiqat. Setelah menyebutkan innal muslimina wal muslimat ila akhir ayat, kemudian disebutkan dalam ayat disebutkan pertengahan ayat was-sadiqina was-sadiqat, di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan dan pahala yang sangat besar. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau seandainya jujur, kalau seandainya mereka jujur, kalau seandainya keimanan mereka itu jujur, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar jujur dalam hati mereka, lakana khairan lahum, maka sungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, apa makna as-sidq? Qala ma'nahu mutabaqatul khabar al-waqi'. Yang namanya kejujuran atau dalam bahasa Arabnya as-sidq adalah mutabaqatul khabar al-waqi'. Tepatnya berita yang disampaikan dengan apa yang terjadi. Berita yang disampaikan jika sesuai dengan apa yang terjadi, maka itu adalah as-sidq, kejujuran, kebenaran. Jika seorang menyampaikan berita bahwa di kota A terjadi demikian, demikian, demikian, ternyata betul apa yang disampaikan terjadi di kota tersebut, maka berita tersebut adalah berita yang benar, berita yang jujur. Ini pada asalnya. Berita kejujuran ini yakunu fil ikhbar, terjadi pada ucapan, yakni kejujuran itu dinilai terjadi dalam ucapan yang kita sampaikan, juga pada perbuatan yang kita lakukan. Artinya perbuatan, ucapan yang kita sampaikan bisa dihukumi sebagai ucapan yang benar, dan bisa pula dihukumi sebagai ucapan yang batil, yang salah. Demikian juga perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan bisa dinyatakan sebagai perbuatan yang sidq, perbuatan yang benar, perbuatan yang jujur, juga bisa disebut sebagai perbuatan yang tidak benar. Bagaimana contohnya? Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, adapun kejujuran dalam berbicara sangat jelas. Jika kita menyampaikan suatu berita, jika kita menyampaikan suatu kabar, jika apa yang kita sampaikan ini sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang terjadi, maka itu adalah as-sidq. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang insan, perbuatan tersebut bisa dinyatakan sebagai perbuatan yang sidq, perbuatan yang jujur, jika apa yang ada dalam batin dia sesuai dengan apa yang ada dalam zahir dia. Apa yang dia sembunyikan dalam batin dia sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sesuai dengan apa yang dia nampakkan. Berarti amalan yang dia lakukan adalah amalan yang jujur, amalan yang sidq. Apa yang kita niatkan, apa yang ada dalam batin kita, kemudian sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itulah kejujuran dalam beramal. Sehingga dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang memiliki niat riya, orang-orang yang memiliki niat riya misalnya, dia melakukan suatu amal ibadah, niat dalam hati dia riya supaya dilihat orang, supaya orang lain melihat dia kemudian mengatakan, memuji dia bahwasanya dia adalah orang yang rajin dalam beribadah dan seterusnya. Orang yang murai, yang memiliki niat riya misalnya, adalah orang yang tidak jujur dalam berbuat. Mengapa demikian? Li'annahu yuzhiru linnas bi'annahu minal abidin. Karena dia menampakkan di halayak, menampakkan di hadapan umum, dia terkesan sebagai seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah demikian? Nah, contohnya orang yang sholat. Orang yang sholat, orang lain melihatnya karena dia sholat di masjid bersama kaum muslimin, berjamaah. Orang-orang yang melihat dia, dia adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara zahirnya, secara amal perbuatan yang kita lihat, dia adalah orang yang sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan sholat. Tetapi apa yang ada dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia dalam hatinya inginnya riya. Dia ingin beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menanamkan dalam hatinya niat riya. Sehingga apa yang dalam hati dia tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan batinnya. Perbuatan dia adalah perbuatan yang tidak jujur. Demikian pula dengan orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beribadah kepada selain Allah juga beribadah kepada Allah subhanahu. Mereka adalah orang yang tidak jujur dalam berbuat. Tidak jujur dalam perbuatan. Kenapa demikian? Karena pada amalan yang dia lakukan, dia nampakkan dan dia perlihatkan amalan tersebut adalah amalan yang mereka persembahkan kepada selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara zahirnya, amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang mereka persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mereka berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hatinya ada niat syirik. Dalam hati dia, batinnya dia ada kesyirikan. Berarti amalan yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam batin dia. Demikian juga dengan orang munafik, orang mubtadi dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur dalam beramal. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur dalam berbuat. Karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka niatkan dalam hati mereka. Qala asy-syekhu rahimahullahu ta'ala walaysa al-muhim anna as-sidqa mutabaqatul khabar lil waqi', bahwasanya kejujuran pada intinya adalah berita yang disampaikan, perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan kenyataannya, sesuai berita yang disampaikan sesuai dengan kenyataannya, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dan kejujuran ini merupakan sifatnya kaum mukminin, ciri khasnya kaum mukminin. Adapun kedustaan itu adalah sifatnya orang-orang munafikin. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan ba'dal adhan. Fa'al mu'adzin yu'adzin tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab as-siddiq adalah hadis dari sahabah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah fal-awwal an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa inna ar-rajula la yasduku hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhaba. Muttafaqun 'alayh. Dari sahabah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran membimbing seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan perbuatan yang baik itu akan memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, dan seorang yang senantiasa berucap, berkata dengan perkataan yang jujur, berbuat dengan perbuatan yang jujur, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat dia sebagai seorang yang siddiq. Sebaliknya, orang atau al-kadhib, kedustaan, dusta, yahdi ilal fujur, menghantarkan, membimbing, mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang jelek dan kejelekan, menghantarkan seseorang untuk masuk ke dalam an-nar. Dan sungguhnya seseorang jika dia terus menerus melakukan kedustaan ini, baik dalam berucap ataupun dalam perbuat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat dia sebagai seorang yang kadzab, pendusta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang lain, disebutkan sebelumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk berbuat, untuk berkata dengan jujur. Ilzamu, peganglah kejujuran tersebut. Jujurlah dalam berkata, jujurlah dalam berbuat. Ini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam agar kita berbuat jujur, berkata dengan jujur. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan manfaat atau keutamaan dari kejujuran tersebut. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, karena sungguhnya kejujuran itu dapat menghantarkan seseorang, membimbing seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. melakukan perbuatan kebaikan. Nah, yang namanya kejujuran, seseorang akan terbimbing dengan mudah untuk melakukan amal kebaikan berikutnya. Dengan jujur. Jujur dalam berkata ataupun jujur dalam berbuat. Dia akan mudah mendapatkan bimbingan untuk melakukan amal kebaikan. Qala rahimahullahu ta'ala, wal birru min nataijis sidq. Kebaikan itu adalah nataij as-sidq, hasil dari kejujuran yang kita lakukan. Jika kita jujur dalam berkata ataupun berbuat, maka di antara buah yang kita dapatkan ialah albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan orang yang berkata jujur ketika mereka mendapatkan kebaikan yang dia lakukan, dan dengan kebaikan tersebut dia akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasahibul bir, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, orang yang melakukan amal kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk bagian mereka-mereka yang melakukan amal kebaikan tersebut, amin. Yahdihi birruhu ilal jannah, wal jannatu ghayatu kulli matlub. Kulli matlab yahdihi birruhu ilal jannah. Kebaikan yang dia lakukan membimbing dia, mengarahkan dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Nah, sehingga kalau ingin menjadi penghuni surga, untuk menjadi penghuni jannah, berbuatlah dengan jujur. Berkatalah dengan perkataan yang jujur. Dari kejujuran tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan. Dengan kebaikan tersebut kita akan masuk ke dalam al-jannah. Qala rahimahullahu ta'ala, innar rajula wa qawluhu innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan wa fi riwayah wa la yazalu ar-rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Orang yang terus menerus dan senantiasa menjaga kejujurannya dalam berbicara ataupun berbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat dia sebagai seorang yang siddiq, mendapat derajat siddiq. Siddiq adalah martabah yang kedua minal khalqil ladina an'amallahu alaihim, dari kalangan makhluk Allah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka karunia-Nya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan nabi, para nabi, orang-orang yang siddiq, syuhada, dan salihin. Disebutkan urutan yang kedua dalam ayat ini, dari kalangan para nabi, kemudian kalangan orang-orang yang senantiasa berbuat jujur, berkata jujur, as-siddiqin. Artinya derajat ini adalah derajat yang tinggi. Derajat yang kedua, kedudukan yang kedua setelah kedudukan nabi, setelah kedudukan an-nubuwah. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang berbuat dan berkata dengan jujur. Dan telah kita jelaskan tadi yang namanya kejujuran itu, apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang kita perbuat, apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam batin kita. Itulah kejujuran. Qala rahimahullahu ta'ala, kejujuran atau gelar atau derajat martabah as-siddiq itu juga bisa diraih oleh mereka dari kalangan wanita. Contohnya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. wa ummuhu siddiqah. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya ibunya Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Maryam, diberi julukan Siddiqah, wanita yang siddiq. Sehingga keutamaan ini, keutamaan menjadi orang yang siddiq, bisa diraih oleh kaum lelaki maupun perempuan. Orang laki-laki yang sering kali berjujur, senantiasa berbuat jujur, senantiasa berkata jujur, dia akan mendapatkan gelar dan mendapatkan julukan sebagai siddiq. Demikian juga dengan wanita, mereka mendapatkan julukan siddiqah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan sedikit terkait dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Wa afdhalu siddiqin 'alal itlaq asdaquhum wa huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling utama ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang-orang yang mendapatkan gelar As-Siddiq, yang paling utama ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Abdullah bin Uthman ibn Abi Quhafah, Amirul Mukminin. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat julukan As-Siddiq ketika beliau membenarkan dan menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika umat manusia ketika itu mendustakannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah taraddud, tidak pernah merasa ragu, dia mantap dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian untuk masuk Islam, beliau pun langsung menyampaikan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung menerimanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya mendustakan beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika umat manusia ketika itu membicarakan tentang Isra wal Mi'raj yang terjadi, orang-orang mendustakan kejadian tersebut. Tapi Abu Bakar As-Siddiq membenarkan, membenarkan hal tersebut. Wa qalu kaifa tadhhab ya Muhammad min Makkah ila Baitil Maqdis wa tarji'u fi lailatin wahidah thumma taqulu innaka sa'adka ila as-sama'. Hada la yumkin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah Isra wal Mi'raj, menyampaikan dan menjelaskan perjalanan perjalanan beliau di malam hari, kemudian naiknya beliau ke atas langit, orang-orang pun ketika itu mengatakan, bagaimana mungkin wahai Muhammad engkau pergi dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis kemudian tarji'u fi lailatin wahidah, kemudian engkau sampai juga di malam itu pula, berangkat di malam hari kemudian di malam itu pula engkau telah sampai kembali di kota Makkah, enggak mungkin. Kemudian kamu mengatakan naik ke atas langit di satu malam itu, ini enggak mungkin. Kemudian mereka pun datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menyampaikan, ama tasma'u ma yaqulu sahibuk wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak mendengar apa yang disampaikan sahabatmu ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan demikian, demikian, demikian, yaitu tentang Isra wal Mi'raj. Maka Abu Bakar ketika itu mengatakan, in kana qad qala dhalika faqad sadaq. Kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan itu, ya memang benar kejadian itu telah terjadi. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung membenarkan kejadian tersebut. Apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang didakwahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkannya, menerima dakwah beliau, membenarkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kisah-kisah yang terjadi dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi ketika Nabi didustakan oleh kaumnya. Abu Bakar yang pertama. Sehingga dengan itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapat julukan As-Siddiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnillahi azza wa jal akan kita lanjutkan pembahasan ini, penjelasan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu barakallahu fikum.